길어. senja hari dan naik menyesali diri indak mungkin bata mulai jo urang nan dan sayangi antah makin nyo barado den tanyo hatiku hilang tak babake antah aku nan tak jadi cinta hanya bakawan alam lahilah gangguan kapal yang hujan terasa jua rindu kau dah. Adil dengarlah sayang, putuinyo cinta tentu bersama bakaran. Jo sayang, bahura cinta tak lupa perasaanku. Rasanya hati, deulah manihnya janji di nerang. Jauh lah nanden sayang, Tambahkan biar jangan senang kau

kota biasa. Denai sabar menanti cinta happy. jalan pada diri kau menjadi babang sakit nan dinai tahankan kini menjadi Terima kasih.